Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab Turukul Khair Kathir. Kita masih berada pada hadis yang ke-12, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya rahimahullah, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata aljum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang berwudu lalu memperindah wudunya, kemudian mendatangi salat Jum'ah, mendengar dan diam, mendengarkan khatib di dalam ceramahnya atau nasihatnya, khutbahnya, dan dia diam mendengarkan dengan baik, maka diampuni dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang berikutnya. Kemudian ditambah 3 hari. Nah, maka dari Jumat ke Jumat berikutnya 7 hari, ditambah dengan 3 hari menjadilah 10 hari. Naam. Wa man massa al-hasa faqad lagha. Barang siapa yang menyentuh hasa, biji-bijian atau batu-batuan, kerikil, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Telah kita jelaskan syarah, atau kita sebutkan syarah dari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa maksud daripada massa al-hasa, yakni masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berbentuk kerikil-kerikil. Naam, sehingga ketika khatib sedang berkhutbah, sebagian para hadirin al-musallin di dalam mendengarkan khutbah terkadang tidak menyentuh bebatuan tersebut atau kerikil-kerikil yang merupakan lantai masjid, sehingga dengan perbuatan itu melalaikan dia dari mendengarkan atau memahami dengan baik dari khutbah Jum'ah tersebut. Maka perbuatan yang demikian itu, kata Rasulullah, faqadalla gha, sungguh dia telah berbuat sia-sia, yakni pahala Jumatnya sia-sia, tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan datang di dalam riwayat yang sharih, yang lebih jelas, yaitu berbicara. Barang siapa yang berbicara wal imamu yakhthub, sementara imam berkhutbah, maka faqad lagha, sungguh dia telah berbuat kesia-siaan, yakni pahala salat Jumaatnya sia-sia. Naam, dan dia berdosa. Di dalam riwayat yang lain, sebagaimana pula dinukilkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, di dalam syarahnya dalam hadis tersebut, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man yatakallam yawmal jum'ah wal imamu yakhthub kamathalil himar yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka permisalannya seperti himar yang memikul asfara. Asfara yakni kutuban, memikul kitab-kitab. Naam. Yakni al-himar adalah abladu al-hayawanat. Kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, himar yang dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, hadis ini adalah hewan yang ablad, hewan yang paling bodoh atau yang paling dungu. Naam. Yahmilu asfara, dia memikul kitab-kitab di punggungnya, yakni dia membawa kitab-kitab tersebut, walakinnahu la yantafi'u bil kutub, akan tetapi dia tidak mampu mengambil manfaat dari kitab-kitab yang dia pikul atau yang dia bawa. Naam. Maka tidak ada manfaat darinya. Wa wajhu syabah bainahuma anna hadha alladhi hadara lam yantafi' bil khutbah li'annahu takallam. Sisi penyerupaannya bahwa seorang yang hadir di dalam salat Jum'ah lalu dia berbicara, maka dia tidak bisa mengambil manfaat dengan khutbah yang sedang disampaikan. Naam, sehingga sia-sia, dia tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan manfaat. Naam. Maka demikian permisalannya seperti himar yang memikul kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang banyak, tetapi tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari kitab-kitab tersebut. Naam. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam walladhi yaqulu lahu ansit, dalam sabda beliau, sekalipun seseorang yang menyatakan kepada temannya ansit, diamlah engkau, naam, maka ini juga adalah faqad lagha, sungguh dia telah berbuat kesia-siaan. Padahal dia memerintahkan kepada temannya untuk diam. Dan konsentrasi mendengarkan khutbah yang sedang berlangsung. Ternyata itu pun tidak boleh dan perkara yang dilarang. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka dia pun sama hukumnya, faqad lagha, sungguh dia telah berbuat sia-sia, yakni fatahu ajrul jum'ah. Naam, pahala Jumat telah terluputkan dari dia. Yakni dia tidak mendapatkan pahala Jumat tersebut. Karena sebab dia menegur temannya, maka dia juga berarti berbicara dengan ucapannya ansit, diamlah engkau. Maka masalah ini adalah masalah yang khatirah, masalah yang berbahaya. Naam, yang perlu menjadi perhatian bagi seluruh kaum muslimin. Naam, ketika menghadiri salat Jum'ah berjamaah dan ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Naam, maka tidak dibenarkan untuk berbicara. Kecuali pada saat khatib sedang duduk di mimbar setelah mengucapkan salam, duduk kemudian azan, maka masih memungkinkan. Nah, tidak termasuk dalam larangan bagi yang berbicara pada saat tersebut. Tetapi tentunya afdalnya adalah mendengarkan azan dan menjawab azan. Demikian pula fatwa para ulama, kalau khatib duduk di antara dua khutbah, pada khutbah pertama selesai kemudian dia duduk sejenak, kemudian berdiri untuk melanjutkan khutbah kedua. Sebelum dia berdiri, maka perkara yang masih boleh, la ba'as, tidak mengapa seseorang untuk berbicara. Naam, tapi ketika khatib sudah berdiri pada khutbah yang kedua, maka haram, tidak dibolehkan untuk berbicara, karena akan terkena dengan larangan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dia melakukan perbuatan lagha, kesia-siaan, yang dimaksud adalah fatahu ajrul jum'ah, luput dari dia pahala Jum'ah. Naam, dan dia berdosa. Apakah Jumatnya sah? Maka naam, kita katakan Jumatnya tetap sah, tetapi tidak menafikan sah tersebut, suatu keabsahan menjadikan pelakunya bersamaan dengan itu berdosa. Naam, dan tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Sebagaimana juga dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang tingkatan-tingkatan pahala bagi seorang yang sholat, seorang musalli. Naam, berbeda-beda pahalanya, mulai dari pahala yang sempurna bagi yang melaksanakannya dengan sempurna, sampai kepada ada yang mendapatkan pahala 1/10. Naam, atau bahkan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Naam, tetapi sholatnya sah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan keabsahannya. Naam. Walihada qala huna wa man massal hasa faqad lagha wa qad kana fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam yafrisul masjid bil hisbah wa hiya al hasa as-sighar mithlu adas aw akbaru qalilan aw aqal. Sabda Rasulullah, barang siapa yang menyentuh kerikil-kerikil yang ada di lantai masjid, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Ini menunjukkan bahwa masjid di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam berupa, lantainya berupa kerikil-kerikil, hisbah, kerikil kecil seperti biji kacang, atau lebih besar sedikit atau lebih kecil. Naam, demikian. Fakana ba'dun nas rubbama ya'bath bil hasa. Terkadang sebagian manusia jamaah berbuat sia-sia dengan hasa tersebut, dengan kerikil-kerikil tersebut. Yuharrikuha biyadi, sebagian menggerak-gerakkannya dengan tangannya. Aw yamsahuha biyadi, atau mengusap-usapnya. Aw ma asbaha dzalik. Naam, atau yang semisal dengan itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang menyentuh kerikil-kerikil tersebut, sungguh dia telah berbuat sia-sia. Karena melalaikan dia dari istima' lil khutbah, mendengarkan khutbah. Naam, maka fala jum'ata lahu, tidak ada Jumat bagi dia. Yakni yuhram thawabul jum'ah allati fudilat biha hadhihi al-ummah an ghairiha. Naam, yakni diharamkan darinya pahala Jumat yang dengannya umat ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang selainnya, dari umat lainnya, yaitu menegakkan sholat Jum'ah secara berjamaah. Naam. Sebagai faedah terkait dengan permasalahan ini, naam, dalam salah satu riwayat hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis-garis di lantai dengan tongkat atau yang semisalnya yang ada di tangan beliau. Naam. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bukanlah perbuatan yang sia-sia. Naam, tetapi Rasulullah sedang memikirkan sesuatu. Sedang memikirkan sesuatu yang tentunya sesuatu yang bermanfaat dalam keadaan Rasulullah sedang tangan beliau menggaris-garis di lantai. Naam. Seperti orang yang secara refleks terkadang naam ketika memikirkan sesuatu, berpikir tentang sesuatu, secara refleks dia bergerak atau melakukan sesuatu pada tangannya. Naam, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut tentunya bukanlah di dalam salat Jum'ah atau yang semisalnya. Naam, maka sebagian menyatakan bahwa itu adalah perbuatan yang sia-sia, maka tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan yang sia-sia. Naam. Maka itu berbahaya, syubhat, dan tidak bisa dikias dengan permasalahan apa yang kita sebutkan tentang salat Jum'ah bagi yang menyentuh atau menggerak-gerakkan kerikil-kerikil yang ada di lantai masjid yang Rasulullah mengatakan faqad lagha, sungguh dia telah berbuat sia-sia. Naam. Wa idza kana hadza fi masjil hasa fa kadzalika aidan alladhi ya'bathu bi ghairi masjil hasa alladhi ya'bathu bi tahrikil qalam aw as-sa'a aw al-mirwaha allati yuharrikuha wa yalufuha duna hajah. Naam, aw alladhi ya'bath bisiwak yuridu an yatasawwaka wal imamu yakhthub illa li hajah. Apabila dalam sabda Rasulullah SAW menyentuh kerikil-kerikil tersebut, maka dia melakukan perbuatan yang sia-sia. Demikian pula tentunya bentuk-bentuk yang lainnya. Naam, selain daripada biji-biji kerikil. Naam, atau menyentuh biji-biji kerikil tersebut. Naam, seperti bentuk yang lainnya adalah menggerakkan polpen atau jam tangan atau kipas angin dan selainnya. Naam, digerak-gerakkan atau disentuh tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan. Naam, atau bahkan seseorang yang bersiwak dalam keadaan imam berkhutbah melebihi dari kebutuhan. Naam, maka bersiwak pada asalnya adalah sunnah. Naam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan, seandainya tidak memberatkan pada umat, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku itu, aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap memulai salat. Setiap hendak memulai sholat, aku akan perintahkan untuk bersiwak. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan pahala bagi orang-orang yang bersiwak, menegakkan sunnah siwak sebelum dia menegakkan sholat. Nah, sampai dalam sebagian riwayat dan diperselisihkan para ulama sahih dan dhaifnya, yaitu pahalanya 70 kali lipat. Naam, pahala orang yang bersiwak sebelum dia menegakkan sholat daripada orang-orang yang tidak bersiwak. Naam. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam menjelaskan riwayat yang lemah tersebut. Naam. Kata beliau, sekalipun itu lemah dari sisi sanadnya tetapi maknanya sahih. Hanya saja tidaklah bisa ditetapkan dengan nilai 70 melainkan datang dari hadis yang sahih. Tetapi bisa jadi lebih dari 70. Naam. Al-muhim, pahala orang yang bersiwak ketika hendak menegakkan sholat pahalanya sangat besar dan pahalanya melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pada dasarnya bersiwak adalah sunnah, tetapi ketika imam sedang berkhutbah di yaumul Jum'ah, pada salat Jum'ah, maka tidak disunnahkan. Naam, kalau melebihi daripada kebutuhan. Naam. Yakni terus bersiwak dalam keadaan imam berkhutbah. Ya, sehingga mengganggu konsentrasinya. Naam, karena tidak akan mungkin seseorang itu memiliki dua hati. Naam. Yakni dia juga konsentrasi bersiwak, konsentrasi pula untuk mendengarkan khutbah. Naam. Maka itu tidak mungkin. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfin. Naam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada seseorang memiliki dua hati dalam satu permasalahan. Naam. Oleh karena itu sunnah bersiwak tetap pada dasarnya, tetapi ketika wajib untuk mendengarkan khutbah Jumat dan konsentrasi mendengarkan khutbah tersebut, maka hendaklah dia didahulukan daripada sunnahnya bersiwak. Karena tidak mungkin seorang muslim pula menegakkan yang sunnah lalu meninggalkan yang wajib. Naam. Naam, kadar yang dibutuhkan dalam bersiwak itu, kata beliau, ka'an yaji'ahun naum awin nu'as fa'akhadha yatasawwak liyutrida an nu'as anhu fahadha la ba'sa bihi. Seperti orang yang didatangi rasa kantuk. Naam, dia mengantuk, maka diambil siwaknya untuk menghilangkan rasa ngantuknya tersebut. Maka yang seperti ini la ba'as, tidak mengapa. Naam, li'anna min maslahatihi istima'ul khutbah, karena maslahatnya untuk dia bersiwak dalam rangka kembali mendengarkan khutbah tersebut dengan konsentrasi. Kalau mengantuk tentunya akan lalai dia, tidak memahami apa yang akan disampaikan oleh khatib tersebut. Naam. Wa qad su'ilna 'anil rajul yaktubu ma yastami'uhu fil khutbah li'anna ba'd an-nas yansa fa yaqulu ana kullama marrat ala jumlatin mufidatin aktubuha hal yajuzu am la. Naam, kata beliau, terkadang kami ditanya tentang seseorang yang menulis dalam khutbah Jum'ah, yakni seorang hadirin, salah satu jamaah atau beberapa jamaah menulis khutbah yang sedang disampaikan oleh khatib. Hah? Mana yang benar, khatib atau khatib? Hah? Khatib. Khatib. Naam. Kadang-kadang tertukar ya. Khatib orang yang mengkhitbah. Kalau khatib orang yang berkhutbah. Naam. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang atau sebagian jamaah yang menulis khutbah yang sedang disampaikan oleh khatib? Apa hukumnya? Maka dijawab oleh beliau, fadhahir annahu la yajuz. Yang lebih nampak bahwasanya tidak boleh. Tidak dibolehkan. Li anna hadza idza ishtaghala bil kitabati talaha amma ya'ti ba'daha. Kalau dia sibuk dengan menulis, maka dia akan lalai dengan khutbah yang berikutnya. Dengan apa yang disampaikan oleh khatib pada berikutnya. Naam, yakni dia konsentrasi menulis, ternyata lebih terlambat tulisannya. Ya tentunya kebanyakannya orang yang berbicara dan menulis berbicara lebih cepat daripada menulis. Maka berlangsung pada pembahasan yang lain dia lalai karena sedang konsentrasi menulis dari permasalahan sebelumnya. Nah, maka dengan itu kata beliau lebih nampak tidak dibenarkan seseorang untuk menulis. Hendaklah dia hanya mendengarkan, konsentrasi mendengarkan. Naam. Lianna al-insan laisa lahu qalban, karena manusia tidak memiliki dua hati. Naam, apabila yashtaghilu bil kitaba talaha amma yaquluhu al-khatib afna'a kitabatihi. Kalau dia sibuk dengan tulisannya tadi, maka dia akan terlalaikan dari apa yang disampaikan oleh khatib afna'a kitabatihi, di tengah dia sedang menulis. Naam, walakin alhamdulillah al'an qad ja'ala Allahu lin-nasi ma yurihuhum, ma yurihuhum. Alhamdulillah sekarang ini di zaman kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada manusia ini sesuatu yang meringankan mereka, memudahkan mereka dan menjadikan mereka roha, lebih lapang keadaannya. Naam. Yaitu haitsu ja'at hadhihi al-ashiratah wa hadhihi al-musajjalat, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaset-kaset, rekaman-rekaman dan semisalnya. Bi fabi imkanika an tahdura al-musajjal wa tusajjil al-khutbata fi rahatin. Memungkinkan engkau untuk menghadirkan rekaman tersebut dan merekam khutbah dengan tenang. Naam, tinggal diletakkan saja. Kemudian wa tastami'u ilaiha fi baitik aw sayyaratik ala ayyi wad'in kunta. Naam, engkau mendengarkan setelah itu di rumahmu atau di mobilmu atau di mana saja engkau berada. Semua itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadis yang berikutnya diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim aw al-mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi 'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashtaha atau batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub. Kata Rasulullah, apabila seorang hamba muslim berwudu atau mukmin lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluar seluruh dosa-dosanya, kesalahannya dari wajahnya. Naam, melalui dari wajahnya, melalui pandangan matanya. Keluar dosa-dosanya melalui matanya bersama dengan tetesan air yang menetes dari wajahnya. Au ma'a akhiri qatril ma', atau dosanya itu akan gugur bersama dengan akhir dari tetesan air. Apabila dia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar seluruh dosanya melalui kedua tangannya dari dosa yang pernah dia lakukan dengan kedua tangannya. Naam, dosa itu akan berguguran bersama dengan tetesan air atau bersama dengan akhir dari tetesan air tersebut. Dan apabila dia mencuci kedua kakinya, akan keluar seluruh dosanya yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya bersama dengan tetesan air atau dengan akhir dari tetesan air. Hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, hingga dia keluar dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Naam. Berkata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam menjelaskan hadis tersebut. Naam, dzakara al-muallif rahimahullah fi ma naqalahu 'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi fadha'il al-wudu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, muallif Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abi Hurairah tentang keutamaan berwudu, bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang telah kita bacakan. Naam. Kata beliau, al-wudu amara Allah bihi fi kitabihi fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dalam suratul Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berwudu bagi hamba-hambanya, bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku kalian, wamsahu, dan usaplah kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian. Jadi arjulakum dengan bentuk mansub fathah, arjula bukan arjuli, itu kembalinya penyandarannya adalah kepada fagsilu wujuhakum, wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, cucilah wajah kalian, tangan kalian, dan kaki-kaki kalian. Naam, orang-orang Syiah membaca dengan arjulikum. Kalau arjulikum berarti penyandarannya kembali kepada wamsahu biru'usikum wa arjulikum, usaplah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian, berarti kaki juga diusap. Makanya orang-orang Syiah sampai hari ini mereka mengusap, naam, tidak mencuci kaki, jadi diusap terus. Bukan usap karena adanya udzur yang syar'i, sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, seperti sedang memakai terompa, memakai kos kaki atau sepatu. Nah, bagi yang bersafar memiliki 3 hari 3 malam, bagi yang mukim memiliki sehari semalam kelonggaran untuk boleh mengusap dengan syarat-syarat ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama. Bukan itu sunnah yang ditegakkan oleh orang-orang Syiah, tapi mereka setiap saat mereka mengusap kaki, tidak pernah mencuci. Naam, karena mereka menafsirkan ayat ini dengan penafsiran atau membaca ayat ini dengan bacaan kasrah wa arjulikum. Naam, na'udzubillahi minal jahl. Naam, wa al-hawa, kita berlindung kepada Allah dari kejahilan dan hawa nafsu. Naam, maka orang-orang Syiah melakukan itu tidaklah melainkan bersumber dari hawa nafsu mereka. Naam. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita semua untuk berwudu. Naam. Untuk berwudu. Kemudian salah satu bagian daripada berwudu adalah adanya usapan, mengusap. Dan yang diusap adalah ar-ru'us, yaitu kepala. Naam. Yang telinga sudah tercakup di dalamnya. Sebagaimana wudu yang antum amalkan sehari-hari. Naam, mengambil air itu tidak pada keadaan airnya di tangan sebagaimana ketika mencuci tangan atau wajah, lalu kemudian air itu kita sapukan di atas kepala, kemudian sampai ke tengkuk, kembali lagi ke depan, lalu kemudian masuk ke telinga. Nah, ini diusap, bukan dicuci. Beda bahasanya fagsilu dengan wamsahu. Maka air itu dibuang. Air yang diambil di tangan tadi untuk mengusap itu dibuang. Dilepaskan, lalu kemudian kita mengusap. Nah, di atas kepala kita sampai ke tengkuk dan kembali ke depan, kemudian kepada kedua telinga. Nah, maka demikian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah ayat yang ke-6 ini. Nah, kemudian lanjut keterangan Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullah. Hadzal wudu tutahhar fihi hadhihi al-a'dha al-arba'ah. Al-wajh wal-yadan war-ra's war-ra'su war-rijlan. Wa hadha at-tathhir yakunu tathhiran hissiyan wa yakunu tathhiran ma'nawiyan. Wudu itu akan mensucikan 4 anggota badan. Wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Naam. Pensucian tersebut bermakna, bisa bermakna hissian secara zahir, membersihkan panca indera tersebut atau anggota badan tersebut, mensucikannya. Demikian pula bisa bermakna maknawian, yaitu secara makna, nah, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim. Naam, baik dosa itu dia lakukan dengan tangannya, dengan anggota badannya atau dengan hatinya, maka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui air wudu yang dia lakukan. Naam. Adapun keberadaannya tathhiran hissiyan fa zahir, adapun bermakna pensucian panca indera, ini nampak jelas. Naam. Li'anna al-insan yaghsilu wajhahu wa yadayhi wa rijlaihi wa yamsah ra's wa kana ar-ra'su bisadadi an yughsila kama tughsil baqiyat al-a'dha walakinna Allah khaffafa fi ar-ra's li'anna ar-ra'sa yakunu fihi ash-sha'r wa ar-ra'su huwa a'la al-badan. Na'am, falau ghasala ar-ra'sa wala siyama idza kana fihi ash-sha'r lakana fi hadha mashaqqa 'ala an-nas. Naam, wala siyama fi ayami syita' walakin min rahmatillah azza wa jal an ja'ala fardh ar-ra's al-masha faqat. Naam, maka dikatakan oleh beliau mensucikan panca indera itu jelas karena manusia ketika berwudu dia mencuci wajahnya, kedua tangannya, kedua kakinya dan mengusap kepalanya. Ya, tentunya setiap dicuci akan bersih. Nah, setiap tercuci dari anggota badan itu akan bersih dari kotoran atau dari debu atau dari apa-apa yang melekat padanya. Dia menjadi bersih, menjadi suci. Nah, maka makna ini yang dimaksud oleh beliau jelas. Adapun tentang kepala, bukan dicuci tapi diusap. Nah, maka juga masuk di dalamnya, masuk di dalam makna tersebut, sekalipun dia tidak dicuci, sebagaimana anggota badan yang lainnya tadi. Nah, karena itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala khusus pada kepala yang padanya ada rambut, dan kepala adalah a'lal badan, yang tertinggi dari badan ini, dari jasad ini. Seandainya kepala itu juga dicuci, apalagi padanya ada rambut, misalnya rambutnya yang tebal atau keriting misalnya, ya, keras rambutnya, sulit. Nah, maka ini masyaqqah, memberatkan dia kalau dia harus diperintah untuk mencuci, ya, bagaimana rambut yang keriting, ya, yang keras rambutnya, sulit untuk diselah-selahi. Naam. Maka ini berarti masyaqqah, memberatkan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak meringankan hambanya. Pada kepala tidaklah dicuci, akan tetapi diusap. Naam, belum lagi kalau di musim-musim syita. Naam, di musim-musim dingin. Nah, ini lebih berat lagi. Naam, musim dingin seperti salju, dibasahi seluruh kepala, disiram. Maka ini berat. Naam. Maka itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hanya mengusap kepala, tidak mencucinya. Naam, fa idza tawaddaa al-insan la syakka annahu yutahhir a'dha' al-wudu tathhiran nisyyah. Kesimpulannya, kalau seseorang itu berwudu, maka tidak meragukan dia sedang membersihkan, mensucikan anggota badan wudunya. Naam, wa huwa yadullu ala kamalil Islam, dan itu menunjukkan akan kesempurnaan Islam, di mana Islam farada ala mu'taniqaihi. Naam. Ai yutahhiru hadhihi al-a'dha' allati hiya ghaliban zahiratan barizah. Naam, di mana Islam mewajibkan atas seseorang untuk mensucikan anggota badannya yang kebanyakan anggota badan itu nampak. Naam, maka ini kesempurnaan Islam. Diperintahkan untuk selalu dibersihkan, disucikan. Adapun makna maknawian, disucikan secara makna, hiya allati yanbaghi an yaqsudaha al-muslim. Inilah yang sepantasnya untuk dimaksudkan oleh seorang muslim, yaitu tathhiruhu minadh-dhunub, yaitu pensucian dari segala dosa-dosa. Apabila dia mencuci wajahnya, maka akan keluar dosa-dosanya melalui kedua matanya yang dia pakai memandang. Naam, dan penyebutan mata di sini wallahu alam, dalam hadis dikhususkan mencuci wajah lalu kemudian dosa itu keluar melalui mata. Mengapa tidak melalui hidung atau mulut? Kata beliau wallahu alam, itu adalah ala sabili tamthil, hanya sebagai bentuk permisalan. Naam. Karena mata itu kebanyakan yang melakukan dosa dibanding dengan hidung atau mulut. Nah, maka mata lebih umum dia melakukan dosa, sehingga digunakanlah dengan lafaz mata, bukan mulut atau hidung. Naam, atau juga telinga, karena dia masuk dalam bagian wajah. Tapi disebut dengan diwakilkan dengan lafaz mata. Demikian. Li'anna aktsara ma yakunu al-khata' fi an-nadhar, karena kebanyakan kesalahan yang terjadi itu dilakukan oleh pandangan mata. Naam, falidzalika idza ghassala al-insan wajhahu bil wudu' kharajat khatayahu khataya 'ainaihi. Apabila seseorang berwudu mencuci wajahnya, maka akan keluar dosa-dosanya melalui kedua matanya, bersamaan dengan tetesan air yang jatuh. Naam, yang menetes dari wajahnya tersebut atau dari matanya. Fa idza ghassala yadayhi kharajat khataya yadayhi. Demikian pula pada kedua tangannya. Demikian pula pada kedua kakinya. Naam, hingga hamba tersebut menjadi naqiyan minadh-dhunub, menjadi orang yang suci dari dosa. Naam, wa li hadza qala Allah Ta'ala hina dzakara al-wudu wal ghusla wat tayammum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah menyebutkan tentang wudu, mandi dan tayammum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyempitkan kalian, akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Yakni dalam wudu atau mandi atau tayammum yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk mensucikan kalian. Bukan tujuannya untuk memberatkan kalian. Yakni zahiran wa batina, hissan wa makna. Tentunya ayat itu mencakup keinginan Allah di dalam mensucikan hambanya, mencakup makna pensucian secara zahir atau panca indera, ataupun pensucian secara maknawi atau secara batiniah. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala hendak menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayam bagil insan, maka sepantasnya bagi setiap insan apabila dia berwudu an yastasyira bihadzal makna. Hendaklah dia menghadirkan selalu makna tersebut, kedua makna tersebut. Sekali lagi, hendaklah dan sepantasnya pada setiap muslim yang berwudu dia selalu menghadirkan dalam hatinya niat dengan dua makna tersebut. Tujuannya adalah untuk mensucikan anggota badannya secara hissian dan juga secara khusus lagi untuk mensucikan dirinya dari segala bentuk dosa. Naam, secara makna. Demikian ikhwani fi din azzakumullah wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan insyaallah taala pada hadis yang ke-14 pada minggu yang akan datang, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Naam. Ada pertanyaan, Afan Ustaz mau tanya bagaimana dengan saudara kita yang bernama Abu Balqis? Ana mendapat berita dia dikeluarkan dari Naam. Apakah dia ditahzir? Barakallahu fiik. Naam. Banyak pertanyaan seputar permasalahan ini, bahkan telepon Naam dari berbagai tempat Naam menelpon menanyakan tentang Abu Balqis. Naam. Saya yakin antum semua terbetik dalam benak antum ketika mic ini digerakkan bahwa itu mengandung sebuah makna. Apa maknanya? Naam. Hah? Supaya jelas. Barakallahu fiik. Kenapa antum tidak menggerakkan dari awal? Naam. Artinya ala husnudzan untuk menangkal fitnah atau penyakit dari orang-orang yang berpenyakit dapat memaknai apa yang saya sebutkan tadi ini, bahwa itu menunjukkan dia lebih hirs dan lebih bersemangat terhadap masalah-masalah fitnah daripada masalah-masalah ilmu. Naam, maka untuk menangkal syubhat yang seperti ini, maka saya katakan bahwa pembahasan tentang fitnah adalah pembahasan tentang ilmu. Naam, jangan dipisahkan antara pembahasan fitnah dengan ilmu. Ini berbahaya. Naam. Jadi fitnah, pembahasan fitnah yang dimaksud adalah menjelaskan syubhat, menjelaskan bentuk-bentuk pengkaburan. Itu maksudnya fitnah. Iya, bukan fitnah yang dimaksud menggibah atau namimah atau yang lainnya. Kalau itu yang dimaksud, maka itu haram dan merupakan dosa besar. Naam. Tapi yang dimaksud dengan fitnah sekali lagi adalah menjelaskan, menyingkap tentang syubhat-syubhat, kekaburan-kekaburan yang terjadi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh orang-orang yang berpenyakit atau oleh orang-orang ahlul ahwa wal bidah. Nah, ini penting untuk diluruskan. Dan ini syubhat dari dulu, MLM. Ya, para mutalawin la'ab makir. Ya, atau ditambah dengan mulabbis, suka membuat talbis, pengkaburan. Mereka selalu membesar-besarkan syubhat ini, bahwa jangan sibuk dengan fitnah tapi sibuk dengan ilmu. Seakan-akan fitnah itu bukan bagian daripada ilmu. Naam, sekalipun yang mereka maksudkan ala husnidzan, di atas baik sangkanya kita, bahwa mereka maksudkan fitnah yang dimaksud adalah fitnah dalam hal yang apa kita sebutkan, seperti ghibah atau namimah dan lain sebagainya. Tetapi kaum muslimin ahlu sunnah khususnya memahami lain, pemahaman yang berbeda, sehingga mereka menerapkan apa yang mereka pahami keliru tadi, diam sebagai bentuk wara, sebagai bentuk zuhud, tidak mau berbicara menjelaskan syubhat. Naam, bahkan mereka diam karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala terjatuh dalam ghibah tadi. Naam, atau namimah. Padahal menjelaskan syubhat ketika kita yakin dengan dalil-dalil, dengan fatwa para ulama. Naam, khususnya para ulama kibar, maka itu adalah hak wajib untuk dijelaskan dan ditampakkan. Tidak boleh disembunyikan. Nah, maka ini talbis sekali lagi. Juga talbis yang kedua, selalu mereka menyebutkan bahwa di majelis itu bukan saja orang-orang penuntut ilmu, tapi banyak orang awam yang baru taklim. Nah, maka ini juga syubhat talbis, tidak benar. Dan Syekhana Syekh Rabi rahim hafizahullah taala telah membantah hal ini, bahwa para ulama-ulama salaf terdahulu di dalam menjelaskan tentang bid'ah, tentang syubhat, bukan kepada khususnya para talabul ilm, penuntut ilmu, tetapi umumnya pada kaum muslimin awam. Naam, demikian. Dan makna ini juga disebutkan secara tersirat sekali lagi oleh Imam Ibnu Jama' al-Kinani rahimahullahu taala dalam kitabnya tentang adab al-alim wal muta'allim, dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' fil Adabil Alim wal Muta'allim. Naam, ketika beliau menyebutkan adab bahwa tidak pantas seorang alim pengajar untuk dalam majelisnya menyebutkan sebuah syubhat. Syubhat. Lalu kemudian dia tidak menjawab syubhat itu, tapi diakhirkan di majelis yang lain, di waktu yang lain. Maka ini tidak pantas, kata beliau. Adab bagi seorang pengajar. Lalu beliau melanjutkan ucapannya, la siyama, akan tetap apalagi di majelis itu, fihim min khawasihim wa ammatihi wa awamihim. Di majelis itu ada orang-orang yang khusus dan ada pula orang-orang awam. Apa maknanya ini? Bahwa menjelaskan syubhat itu tidak mesti khusus pada orang khusus saja, para talabul ilm, tapi juga kepada orang-orang awam. Naam, ini kandungan makna yang tersirat dari ucapan al-Imam Ibnu Jama' al-Kinani rahimahullahu taala. Dan ini yang diamalkan oleh para a'immah. Naam, mereka mentahdir bid'ah, syubhat, menjelaskan di kumpulan awam kaum muslimin. Naam, di majelis ribuan yang hadir. Naam, mereka menyebutkan bid'ah, menjelaskan, membantah syubhat. Jangan salah sangka. Nah, fitnah yang dimaksud sekali lagi adalah menjelaskan tentang syubhat, bentuk pengkaburan dari al-haq. Naam, yang dibangun di atas Al-Quran, Sunnah, kemudian berdasarkan fatwa-fatwa para ulama yang jelas. Nah, ini sebagai tambih, sebagai mukaddimah dalam menjawab pertanyaan ini. Nah, maka permasalahan Abu Balqis, karena sangat banyak pertanyaan yang muncul baik melalui WhatsApp ataupun melalui telepon kepada Ana. Nah, maka Ana menjelaskan bahwa sebelum kita mengetahui seseorang, penting untuk kita mengetahui sejarah biografinya. Naam, perjalanannya dalam dakwah. Itu penting, agar kita tidak kaget ketika muncul sebuah kesimpulan terhadap orang tersebut. Ini sama dengan kasus-kasus orang-orang yang ditahdir dari Ali Hasan, Abul Hasan, naam, dan selainnya. Sama, mereka punya sejarah yang disebutkan oleh para ulama kita, sehingga ketika muncul tahdir, ternyata ketika kita membaca sejarah biografi tersebut, ternyata kita mengatakan, oh pantas. Naam, sama juga dengan masyayikh Yaman, Al-Imam Al-Bura'i dan yang selainnya, Utsman Ats-Tsalimi. Mereka punya sejarah yang itu muncul dan diungkap ketika keluar tahdir. Nah, maka saya katakan bahwa Abu Balqis, semoga Allah memberi hidayah kepadanya untuk bertobat dengan tobat yang benar, bukan tobat yang kadzib, yang dusta. Nah, tidak jujur. Dalam kasus fitnah Hajuri, sekian lama kita mentahdir Hajuri. Naam, yang melakukan pembelaan dan muamalah dengan orang-orang Hajuri, gembong-gembongnya Hajuri di Kendari ini, Abu Balqis. Itu fitnah Hajuri. Naam, lalu kemudian datang fitnah Ashadi. Dalam fitnah Ashadi juga tahdir berlangsung, tidak ada yang melakukan pembelaan dan beramal bermuamalah dengan Ashadi dan menghadiri majelis-majelis taklim Ashadi. Dalam keadaan tinggal di Nanga-Nanga, majelis saya dan ustadz yang lain di Nanga-Nanga tidak dihadiri dan menghadiri majelis Ashadi secara aktif di Kondasana yang jaraknya sekian kilo. Naam, belum lagi pembahasannya adalah pembahasan fikih. Waktu itu Ahkamul Janais. Dalam keadaan sampai sebagian ikhwa-ikhwa Konda telah mentahdir dan menjauhi Ashadi, Abu Balqis tetap melakukan hubungan amalan dan taklim di majelis Ashadi. Ini yang kedua. Sampai kepada fitnah MLM juga sama. Nah, yang melakukan muamalah dan pembelaan Abu Balqis setelah tahdir itu berlangsung. Naam, sampai kepada fitnah yang keempat, fitnah Ahuna Ramli. Naam, Ramli yang dinang-nang. Ketika kita mentahdir Ramli, juga yang melakukan pembelaan adalah Abu Balqis. Antum tahu kasusnya Ramli, Abu siapa kunyanya? Abu Miftah. Nah, setelah kasus yang diberi udzur oleh para ikhwan, toleransi, kasus yang terakhir yang kita tidak bisa toleransi lagi, yaitu kita mengundang daurah Ustaz Luqman dan Ustaz Usama Mahri di Nanga-Nanga. Nah, Ahuna Ramli ini, Abu Miftah, tidak menghadiri dua hari daurah tersebut. Bahkan amanah yang merupakan hasil rapat untuk melakukan ronda atau penjagaan, naam, itu ditinggalkan oleh dia. Dia tidak menjalankan hal tersebut, amanah tersebut, padahal itu hasil rapat. Dan dia tidak menghadiri daurah selama dua hari dalam keadaan dia ada di Nanga-Nanga. Bahkan sebaliknya, dia hadiri daurah Abu Salman yang merupakan MLM yang membela Dzulqarnain. Naam, dan yang selainnya membela Masyaikh Yaman. Antum pernah tahu enggak ini? Naam, muncullah tahdir kepada Ramli dengan sikap ngeyelnya ini tadi, luar biasa. Dia tunjukkan penentangannya sementara dia tidak punya kekuatan. Ini namanya konyol-konyolan. Nah, konyol. Dia sendirian yang mendukung Abu Balqis. Nah, sampai ikhwa di perkampungan Muhajirin itu mengadu dan mengeluh tentang Abu Balqis. Nah, selalu yang menguatkan Ramli ini adalah dia sendirian. Nah, barakallahu fikum. Ini yang terakhir. Sampai kemudian masalah ini, dalam permasalahan ini terjadi majelis, beberapa kali majelis saya, Ramli dan Abu Balqis bersama dengan Ustaz Tashrif dan sebagian ikhwah yang lainnya. Nah, kita, dia datang untuk bertobat, rujuk, dan alhamdulillah ana pribadi menerima dan kita bersyukur. Nah, terjadi kesepakatan, kita terima tobatnya antum, tetapi tentunya menuntut konsekuensi perwujudan amal, bukan sekedar lisan. Nah, maka tahdir itu tercabut dengan sendirinya, dan saya akan khususkan nah untuk mencabut itu ketika saya melihat dan ikhwan melihat bahwa antum sudah berubah dengan amalannya. Itu kesepakatan kita. Kalau tidak berubah, maka tahdir kembali terus berlangsung. Ternyata minggu pertama, satu minggu pertama ada perubahan, dan itu saya saksikan sendiri. Bahkan sebagian pada ikhwah saya sudah katakan, alhamdulillah Abu Miftah sudah mulai baik. Naam, sudah mulai salam, tersenyum. Naam, di majelis aktif. Kurang lebih satu minggu pertama. Setelah itu kembali lagi. Balik. Sama sikap dia dengan sebelumnya. Bahkan dengan saya sendiri tidak pernah lagi. Naam, ada kalam, ada salam. Kadang-kadang bertemu di depan masjid, mau masuk ke masjid, tidak menoleh. Naam, assalamualaikum. Tidak ada. Masuk. Nah, Allahul Musta'an. Sampai di Nanga-Nanga datang orang Hajuri. Ya, dan ini termasuk pentolan Hajuri, Adi Faisal. Pada waktu itu saya lupa. Nah, saya lupa orang ini, wajahnya saya ingat. Nanti kemudian saya tanya siapa namanya. Maka yang saya tanya itu menjawab bahwa Adi Faisal. Adi Faisal yang pernah di Aceh sana, di Riau. Nah, bersama dengan dai Hajuri. Ya, dan dia termasuk pembela Hajuri. Nah, waktu itu sempat saya ajak bicara karena saya tidak tahu. Ya, saya lupa. Wajahnya saya ingat tapi namanya saya lupa. Itu berkunjung di rumahnya Abu Miftah. Di rumahnya Ramli. Nah, membuatkan sumur, menggalikan sumur. Ini ikhwani fi din azakumullah. Masih banyak sebagian ikhwah yang berbudak-budak dalam permasalahan ini. Tahu dia Hajuri, tahu MLM, dia masih berkasih sayang, berteman akrab sekalipun dalam masalah dunia. Nah, antum dapat kaidah dari mana? Ya, Rasulullah bermuamalah dunia bukan kepada ahlul bidah. Fahimtum? Bukan kepada ahlul ahwa atau ahlul syubhat, tapi Rasulullah bermuamalah dunia dengan Yahudi atau Nasara. Nah, jangan antum asal berdalil lalu kemudian muncul kaidah boleh dalam masalah dunia. Subhanallah, siapa antum? Nah, antum akrab, tersenyum. Ya, oh tidak Ustaz, saya cuma tukar uang, tersenyum. Bermuamalah setiap hari, berhubungan. Ya, kapan dia mau jerah? Nah, dia orang yang jahat terhadap dakwah, antum tidak tahu. Nah, memiliki syubhat-syubhat kepada ikhwan baik melalui WhatsApp atau melalui langsung. Nah, melakukan pembelaan-pembelaan terhadap orang yang ditahdir para ulama, ini bentuk-bentuk kejahatan dalam dakwah. Nah, tidak pantas. Lalu kemudian antum berkasih sayang dengan alasan bahwa ini perkara dunia. Nah, terus di mana antum letakkan tahdir atau hajar? Hah? Kapan? Antum setiap hari bermuala dunia ya aku. Antum setiap hari berdagang. Setiap hari antum berkasih sayang. Kapan antum memboikot dia? Kapan antum mentahdir dia? Nah, coba buktikan kejujuran lisan antum. Kalau antum itu berlepas diri, selalu Abu Balqis demikian. Saya berlepas diri MLM, berlepas diri. Lisannya mengatakan berlepas diri. Apakah dia pernah mentahdir? Nah, misalnya pada orang yang dulu dia sudah menyanjung-nyanjungnya, dia tahdir, Ashadi misalnya. Bicara tentang Ashadi. Jauhi dia. Demikian-demikian. Kebanyakan dia diam. Lalu mengatakan, saya berlepas diri. Nah, terus kalau ketemu, ngomong, akrab, tersenyum. Nah, lalu mengatakan berlepas diri. Oh, itu kan ikhwah juga sebagian melakukan. Masih ada ikhwah juga ngomong-ngomong. Masa saya juga ditahdir? Kenapa ikhwah yang lainnya tidak ditahdir. Loh, ini bukan dalil ya, akhi. Nah, dalil apa yang seperti ini? Berdalil dengan kesalahan orang lain. Allahul Musta'an. Nah, jadi pentahdiran itu tidak benar kalau dikatakan karena permasalahan pribadi, masalah yang terkait dengan apa yang pernah terjadi, yang sudah kita bicarakan dan kita selesaikan. Nah, tetapi ini adalah masalah pembelaan terhadap orang-orang yang kita tahdir. Dan kedua, masih adanya muamalah setelah beberapa kali majelis dan setelah nasihat-nasihat, ya, dia masih mengadakan bentuk-bentuk muamalah dengan MLM. Nah, sekalipun lisannya mengatakan berlepas diri. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Sehingga ketika kita mengetahui sejarah ini, kita tidak heran mengapa kemudian muncul tahdir. Oh, ternyata dari dulu demikian. Nah, barakallahu fikum. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada keduanya, kepada Abu Miftah dan juga kepada Abu Balkis. Nah, untuk rujuk dengan rujuk yang benar. Nah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Nah, dari berbagai talbisat, dari berbagai syubhat, dan dari berbagai bentuk-bentuk pertemanan dengan ahlu syubhat. Nah, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua. Nah, kalau ada syubhat, tolong ditanyakan. Nah, tolong ditanyakan, telepon kepada ustaz bahwa saya masih berkawan dalam hubungannya dengan perdagangan dengan si fulan, si fulan. Nah, ya, ini subhanallah, sebagian bermuamalah dengan orang yang sudah terkenal MLM, ya, tapi dia mengatakan saya bersama dengan kibar ulama, saya dengan kibar ulama. Lalu ketika dikritik oleh saudaranya, dia mengatakan, wah, saudara saya terlalu cepat mengkritik. Dalam keadaan dia ini terus bermuamalah dengan MLM tersebut, tidak pernah muncul bersama dengan teman-temannya yang dia mengaku semanhaj dengan dia. Tidak pernah, nah. Sebagian ikhwah demikian. Ya, intabihu. Nah, sebagian ikhwah saya sebut, saya singgung saja, salah satu MLM yang pernah di, ya, bahasanya dulu diusir, ya, waktu daurah Ustaz Usama, siapa namanya itu? Parno. Siapa itu Parno? Abu siapa? Hah? Abu siapa? Abu Yusuf. Nah, masih ada sebagian ikhwah bermuamalah dengan dia, bergaul dengan dia, akrab apapun alasannya. Maka pada kesempatan ini saya katakan, saya mentahdir. Nah, yang masih bermuamalah dan bergaul dengan Parno. Nah, ya, dia MLM. Apalagi sekarang dia sudah bergabung semua bersama membuat markas baru di Unahasan. Nah, bersama dengan alumni-alumni Yaman. Ya, sebagian hajuri, sebagian pengikut Muhammad al-Imam. Nah, apa alasannya antum untuk masih bermuamalah dengan dia? Maka orang yang sudah tegak hujah pada dia, bahkan pernah mengenyam ilmu di pondok, lalu masih bermuamalah, jauhi dia, tahdir. Kalau dia ngeyel dari dalam menerima nasihat. Nah, barakallahu fikum. Tidak perlu saya sebut di sini. Antum siapa yang merasa, maka dia ialah yang kena. Hendaklah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.